الرجيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari, dan pada kesempatan sehari kita masuki bab yang ke-23 dari Kitabul Iman. Pada bab yang ke-23, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab Zulmun Duna Zulm. Dan seperti bab sebelumnya, kita telah ambil materi tentang Kufrun Duna Kufrin. Menunjukkan bahwasanya al-kufur ada dua, ada kufrun akbar, kufur besar yang menyebabkan seorang dari keislamannya, dan ada kufrun asghar, kufur kecil. Dan kufur ini tidak menyebabkan seorang keluar dari keislamannya. Begitu pula zulm. Zulmun, ada zulmun akbar, ada zulmun asghar. Ada zulm yang besar yang menyebabkan seorang keluar dari keislamannya, sebagaimana kita lalui di hadis di bab yang ke-23 ini, dan juga ada zulmun asghar. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdul Walid وهشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير من في الحديث قال وحدثني بشر وبشر بن خالد العسكري مذكور في فتح الباري قال حدثنا محمد ومحمد بن جعفر المعروف بغندر عن شعبة عن سليمان المهران الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله إبراهيم يزيد النخعي عن عبد الله عبد المسعود عن ألقمة عن عبد الله وألقمة بن قيس النخعي قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata tatkala turun ayat di surah Al-An'am alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mendengar ayat ini, mereka berkata, ayyuna lam yadhlim, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi? Pasti setiap orang terjatuh kepada kedzaliman. Dan adzulum seperti kita ketahui, adzulum maknanya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan al-ma'asi Secara umum itu merupakan suatu kedzaliman. Tatkala seorang berbuat maksiat, berarti dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Karena dia tidak menempatkan dirinya pada tempat yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ubudiyah wa ta'ah. Para sahabat memahami dari ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kedzaliman secara umum orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman. Mereka adalah orang yang beriman keamanan dan mereka adalah orang yang beriman hidayah. Kata mereka, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kami semuanya berbuat zalim. Fanzalallahu ta'ala inna syirka la dhulmun adzim. Maka Allah turunkan ayat di surah Luqman, inna syirka la dhulmun adzim. Dan dari yang lainnya, di sini kan di sini zahirnya bahwasanya kisah ini bersebab nuzul ayat inna syirka la dhulmun adzim. Hadirat yang disebutkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzim? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka dia menyatakan, laisa kama tadhunnun. Yang kalian kira itu bukan seperti itu. Jadi maknanya bukan seperti yang kalian kira. Bahwasanya kedzaliman itu bersifat umum. Yang dimaksud dalam ayat ini. Kepada Nabi alam tasma ila qawl abdi salih. Tidakkah kalian dengar apa yang dikatakan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salih. Itu Luqman al-Hakim kepada putranya. Itu telah mengatakan, wa idqa Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunay inna syirka la tushrik billah inna syirka la dhumun azim. Alam tasma ila qawli abdi salih. La tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Janganlah wahai putraku engkau berbuat kesyirikan karena kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Dan dari sebab atau kisah yang disebut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini kita bisa mengetahui mana ayat di surah Al-An'am ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Yang dimaksud dengan adzulm adalah asyirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan seperti itulah kita di pelajaran akidah di kitab tafsir bahwasanya keamanan yang akan didapat oleh seorang hamba dan hidayah yang didapat oleh seorang hamba itu sesuai dengan tingkat keimanan yang ada pada hamba tersebut dan sesuai dengan jauhnya dia dari kedzaliman. Maka semakin baik atau sempurna keimanan seorang hamba, maka akan sempurna pula keamanan dan hidayah yang dia dapatkan. Yang dikatakan al-mutlaq lil-mutlaq. Al-imanul mutlaq, iman yang sempurna, itu balasan adalah al-amnul mutlaq. Wal-hidayah al-mutlaqa. Balasan adalah keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Dan mutlaqul iman, adapun semata-mata beriman dan keimanan tidak sempurna, maka balasan adalah mutlaqul aman wa mutlaqul hidayah. Dia tetap mendapatkan keamanan dan tetap mendapat hidayah sekalipun keamanan dan hidayahnya tidak sempurna. Tidak seperti ada yang memiliki keimanan yang sempurna. Dan juga dari kisah ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya seseorang mengetahui sebab nuzul suatu ayat. Sekalipun tidak semua ayat ada sebab nuzulnya, akan tetapi mengetahui sebab nuzul itu sangat bermanfaat sekali. Terkadang seperti ayat yang kita baca, kita tidak bisa memahami dengan benar kecuali ketika mengetahui bagaimana turunnya dan bagaimana tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulm. Kalau kita tidak mengetahui hadis ini, kisah yang disebutkan Mas'ud, kita akan memahami seperti yang dipahami oleh para sahabat. Bahwasanya kedzaliman di sini bersifat umum. Dan kadang Nabi mengatakan yang dimaksud adalah kedzaliman berupa kesyirikan. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-24, bab alamatil munafiq, bab tanda-tanda orang munafiq. Disebutkan dua hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Abi Ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddats Sulaiman Abu Rabi', sungguh al-Hafid Sulaiman Abu Rabi' wa Az-Zahrani. Sulaiman ibn Dawud al-Ataki. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far. Qala haddatsana Naf ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalath: idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan jika dia diamati, dia berkhianat. Tiga sifat yang tercela, yang Nabi katakan sebagai sifat orang-orang munafik. Mananya wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk menjauhi sifat tersebut. Sifat kadib, sifat dusta, dan sifat ikhlaful wa'ad, menyelisihi janji, dan sifat al-khiyana. Wajib bagi setiap mukmin untuk memiliki sifat as-sidq, sifat jujur, yang merupakan kebalikan dari kadib. Dan wajib bagi setiap mukmin memiliki sifat al-wafa bil-ahd, sifat menunaikan janji. Dan juga wajib bagi setiap mukmin untuk menjadi orang yang amanah ketika diberi amanah. Dan makna al-munafiq di sini adalah nifaq amali. Nifaq seperti al-dhulam dan juga seperti asyirik. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Ada nifaq akbar yang dinamakan juga nifaq i'tiqadi, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Seperti orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang-orang yang menampakkan keimanan dan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan ada nifaq amali. Itu orang-orang yang mereka adalah kaum muslimin. Hanya saja ada pada mereka sifat-sifat orang munafik. Dan Nabi sebutkan yang sifatnya kalau berbicara berdusta. Jadi kalau ada orang muslim dia suka berdusta, maka orang ini ada padanya sifat orang munafik. Sekalipun dia tetap seorang muslim, tapi dia asin. Dia adalah seorang muslim yang asi. Begitu pula kalau ada muslim dia suka mengisi janji, maka dia tetap muslim, akan tapi dia bermaksiat dengan sifat tersebut. Kan sifat-sifat bersifat orang munafik. Qala hadatsana Qabis ibn Uqbah qala hadats Sufyan wa Sufyan ats-Tsauri anil A'mash al-A'mash Dzulqarnain indak masmu Sulaiman ibn Mihran Hasan ana bila ibn Murrah an Masruq kalau Masruq ya bin Abdul Malik Masruq ibn man siapa yang bantu ke belakang Zaki indak Masruq ibn man terus ke belakang Abdurrahman Ahsanta Masruq ibn Ajdar An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatsa kadam wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Dari Abdul bin Amr al-As radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, empat perkara yang barang siapa terdapat pada seseorang, maka dia adalah orang yang munafik khalis. Munafik, yang benar-benar munafik. Terdapat padanya sifat-sifat orang munafik. Dan barang siapa terdapat padanya bagian dari sifat-sifat yang tersebut, maka ada padanya bagian dari nifaq, sampai dia tinggalkan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, idza tumina khan, kalau diamanati dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, kalau dia membuat perjanjian dia melanggar perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia berkhusumah, berselisih, bersengketa, dia curang dalam perselisihannya. Tidak berbuat insaf. Ini merupakan sifat-sifat yang harus kita jauhi. Sifat khianah, sifat kadhib, sifat ikhlaf, al-wa'd, dan juga ghadar, dan sifat al-fujur. Semuanya bukan sifat seorang mukmin, tapi sifat orang-orang munafik. Sekali lagi Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat ini agar kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Dan dua di sini menunjukkan betapa agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya perkara-perkara yang mulia. Yang mulia baik secara agama ataupun bahkan secara akal. Memerintahkan kepada umatnya agar memiliki sifat as-sidq, sifat jujur, dan juga sifat al-wafa bil ahd, dan sifat amanah, dan juga sifat insaf, yang merupakan bagian dari iman, seperti yang terkata di asar Ahmad bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Al-insaf min nafsik, termasuk salah satu sifat yang harus dimiliki seorang mukmin, sampai terhadap orang yang kita benci, sampai terhadap musuh kita yang merupakan khosam kita, lawan kita, kita harus berbuat insaf. Al-Quran Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang beriman, jadilah kalian saksi-saksi yang adil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menyebabkan kebencian kalian kepada suatu kaum kalian tidak berbuat adil. Dulu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan juga sifat orang munafik, idza khasama fajar. Kalau berkhusumah, berselisih, bersengketa, dia curang. Maknanya mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin dengan sifat insaf. Sekalipun yang mengatakannya adalah khosam kita, lawan kita, kalau itu suatu kebenaran, kita katakan itu benar. Itu benar. Itu seorang mukmin. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-14 dari Kitabul Ilm, bab tentang al-ulama al-fasaqah, orang-orang yang berilmu tapi mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang seharusnya orang yang berilmu menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya. Dia menjadi orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara sifat orang yang berilmu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang memberikan asar, memberikan pengaruh sifat khasyah pada pemiliknya. Semakin seorang berilmu, maka semakin takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika seorang semakin takut dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan semakin jauh dari kemaksiatan. Karena dia tahu akibat dari perbuatan maksiat tersebut. Allah subhanahu syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras dan sangat pedih hukumannya. Berbeda dengan al-ulama al-fasaqah. Ulama al-fusaq. Ilmunya menjadi hujjah atasnya. Ilmunya yang akan menghujahnya ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Seperti disebutkan kemarin, ulama fasaqah itu fitnah. Karena kalau ada orang berbuat maksiat dalam keadaan dia orang jahil, orang bodoh, maka orang akan melihat dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau berbuat apa juga di perhukum maksiatan, dia orang bodoh. Berbeda kalau yang berbuat maksiat adalah orang yang berilmu. Terkadang dalam rangka menutupi aibnya, dia mencari pembenaran untuk kemaksiatan tersebut. Sehingga bisa menjadikan dia membuat talbis. Dan dengan tersebut dia merubah atau membalikan fakta. Kemaksiatan dianggap suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Dan ini yang terjadi. Tidaklah terjadi dan tersebar berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan dan tersebar kemaksiatan, melainkan di antara sebab yang paling besar adalah al-ulama al-fasaqah. Yuzayyinuna linnas, mereka menghias-hiasi al-batil, kebatilan tersebut. Kesyirikan dianggap suatu kebaikan. Kesyirikan mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal, meminta-minta kepada yang sudah mati, dianggap suatu pemulihan terhadap orang yang sudah meninggal. Kebid'ahan yang mereka lakukan, mereka hias-hiasi. Sehingga mereka katakan kebid'ahan itu memang suatu kebaikan. Tanda kecintaannya kepada orang yang dia agungkan tersebut. Dan berbagai macam kemungkaran tersebar diakibatkan oleh al-ulama al-fasaqah. Al-ulama al-fasaqah. Sehingga kata Mubarak di syair yang kita baca kemarin, di akhir baitnya, wahal yufsiduddin illal muluk wahbarusu warhubanuha. Dan tidaklah merusak agama, menyebabkan kerusakan yang sangat besar dalam agama ini, melainkan dikatakan al-muluk, para raja yang dolam, raja yang dolim, yang tidak menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-ahbar, itu al-ulama al-fasaqah, orang-orang berilmu tapi mereka orang fasik. Dan juga yang ketiga al-ruhban warhubanuha, ahlu ibadah tapi mereka beribadah tidak di atas ilmu. Al-ulama fasaqah datang di hadis, kemfi kalam hadisnya, Nabi mengatakan, akhwat ma'akhafu alaikum al-munafiq alimulisan. Perkara yang paling ketakut atas umat itu adalah orang munafik, akan tapi dia pandai berbicara. Pandai berbicara. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an tentang idza dhahara fikum ma dhahara fil qablakum, beliau menyebutkan hadis yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala qala Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Abi Israil qala haddatsana Mu'tamir an Abi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usri bi ra'aitu qauman tuqrabu alsinatuhum bimaqarib min nar aw qala min hadid. Qultu man ha'ula ya Jibril? Qala khutaba'u ummatik. Wa qala Abu Ya'la rahimahu ta'ala haddatsana Muhammad min hal. Qala haddatsani Yazid. Qala haddatsana Hisham ad-Dustawi an al-Mughirah khatani Malik bin Dinar. An Malik bin Dinar an Anas. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu ala ataitu ala sama'i dunya lailata usriya bi. Fara'aitu fiha rijalan tuqattu alsinatuhum wa shifahum bimaqarib min nar. Faqultu ya Jibril ma haula? Qala haula khutaba'u min ummati. Qala hadha hadithun sahih wa Yazid wa Ibn Zurayh wa Mughira wa Ibn Habib. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, tatkala aku diisrakan, sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Ketika sampai di langit dunia, langit pertama, aku melihat ada orang-orang tuqrabu alsinatum bimaqaribu minnar. Orang-orang yang lidah mereka digunting, dipotong-potong dengan gunting dari neraka. Semirat dengan gunting dari besi. Dua yang setelahnya, tuqatu alsinatuhum wa syifahum bimaqarib minnar. Dipotong-potong lidah mereka dan juga syifah mereka, bibir mereka dengan gunting dari neraka. Maka aku bertanya kepada Jibril, man haulai Jibril, siapa mereka Jibril yang lisan mereka dipotong-potong dengan gunting tersebut, begitu pula bibir mereka. Maka Jibril mengatakan, haula khutaba ummati, mereka wahai Muhammad adalah khutaba, orang-orang tukang khutbah, tukang ceramah, tukang berikan nasihat kepada manusia dari umatmu. Mereka diadab kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya sebatas di lisan. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Seperti disebutkan yang namanya ilmu, kalau tidak bermanfaat, pasti bermadarat. Seseorang yang sudah punya ilmu, memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Ayat mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, walau satu ayat. Dan Allah mengatakan, wa'idh akhadallahu mithaqal ladina utul kitab, latubayyinunnahu linnasi walataktumuna. Tatkala kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka al-kitab, al-ilm. Kalian sampaikan ilmu tersebut, dan jangan kalian tutup-tutupi. Kita wajib menyampaikan ilmu yang telah kita ketahui. Kalau tidak, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menutupi ilmu. Dan sudah kita lalui bagaimana ancaman orang yang menutupi ilmu. Dan ketika kita menyampaikan, kita pun mendapatkan ancaman yang sama. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Menunjukkan wajibnya bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Fardu ain. Fardu ain bagi yang telah berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Sekali lagi, ilmu kita pelajari dalam rangka kita amalkan. Kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya. Kalau hanya ilmu kita sebatas di lisan, ancamannya seperti yang telah kita baca di hadis Anas Malik ini. Pada hari kiamat akan dipotong-potong lidah orang tersebut. Begitu pula bibirnya. Karena ilmu mereka sebatas di lisan. Sebatas di lisan. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita al-ilma nafi' dan berikan kemudahan kepada kita dengan amalan soleh. Dan ini yang bermanfaat untuk seorang hamba. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.